tetapi membuka aib saudaranya haram. Nasihati ketika itu juga. Tegur saat itu juga. Ittaqillah. Tetapi hadza bainaka wa bainahu, antara dia dengan dia, antara kamu dengan dia. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini sudah dibahas tadi atau beberapa season sebelumnya. Tetapi ini lebih kepada rahasia yang disampaikan. Yani ketika seorang berkata kepadamu, jaga rahasia ini. Saya punya berita begini, begini, begini. Ikhwan ibn a'azakumullah, dalam hadis dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت, kemudian menengok ke kanan atau ke kiri khawatir ada orang lain, فهي أمانة, maka saat itu ucapannya kepadamu adalah amanah. Saya ulangi kalimatnya yang ringkas dalam hadis ini yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan juga Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Idza haddatsa ar-rajul bil hadits tsumma iltafata, kalau ada seseorang yang menyampaikan padamu satu berita, satu pembicaraan, tsumma iltafata, kemudian menengok ke kanan dan ke kiri, fahiya amanah, maka itu adalah amanah. Ini amanah yang harus kamu jaga. Jangan diceritakan pada orang lain. Ikhwan ibn na'azakumullah, kadang seseorang ingin curhat. Dan dia tidak mungkin memberitakannya pada sembarang orang. Kira-kira dia akan sampaikan pada siapa? Jelas pada teman dekatnya. Pada sahabatnya, dia akan berbisik, aku punya masalah. Tengok kanan, tengok kiri, ngomong lagi. Tengok lagi. Apa maknanya? Maknanya hati-hati, ini hanya kepadamu saya sampaikan. Wa ihfaz hadha sir, pegang rahasia ini. Saya ingin mendapatkan jalan keluar. Saya ingin mendapatkan sesuatu nasihat yang baik. Ikhwan ibn a'azakumullah, kata Nabi, idza haddatsa ar-rajul bil haditsi tsumma iltafata fahiya amanah, kalau seseorang berbicara kemudian menengok ke sana, ke kanan, ke kiri, maka itu amanah yang harus dijaga. Kita lihat keterangannya dari beberapa ulama. Qala ibn Ruslan rahimahullah, لِأَنَّ الْتِفَاتَهُ إِعْلَامٌ لِمَنْ يُحَدِّثُهُ أَنَّهُ يَخَافُ أَنْ يَسْمَ حَدِيثَهُ أَحَدٌ. Menengoknya orang tadi, kata beliau, memberitahu kamu bahwasanya dia khawatir ada orang lain yang mendengar. وَأَنَّهُ قَدْ خَصَّهُ سِرَّهُ, dan berarti orang tadi menghususkan kamu dari orang lain. كَانَ الْتِفَاتُ قَائِمًا مَقَامُ اُكْتُمْ عَنِّي, maka menengoknya orang tadi ke kanan dan ke kiri seakan-akan berkata, jangan beritakan pada orang lain. Seakan-akan berkata, اُكْتُمْ عَنِّي, jagalah dariku. Ay khudhu anni waktumhu, ambillah dariku dan jagalah. Wa huwa indaka amanah, maka berarti itu di sisimu sebagai amanah. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau seseorang tidak bisa menjaga amanah, kalau seseorang tidak bisa menjaga rahasia yang disampaikan oleh saudaranya, maka akibatnya adalah keretakan persaudaraan. Dia sudah percaya kepadamu. Man khassaka bisirrihi fahuwa yu'min bik. Siapa yang menyampaikan kepadamu rahasianya, kehususannya, dan menghususkan engkau tanpa orang lain, artinya dia percaya kepadamu. Maka jangan sia-siakan kepercayaannya. Jangan sia-siakan kepercayaannya. Dia percaya padamu. Dia hanya menyampaikan kepadamu rahasianya. Saya punya problem, saya punya kesulitan, saya punya masalah di rumah tangga. Tetapi kalau engkau sia-siakan kepercayaannya, kemudian engkau beritakan pada orang lain, maka berarti engkau mengkhianati amanah. Khain, pengkhianat. Tidak berbicara, tutuplah dariku, hanya menengok ke kanan dan ke kiri, kata Nabi, fahiyah amanah. Apalagi kalau ngomong, hati-hati, tolong jaga berita ini pada siapapun. Jangan sampaikan, lebih-lebih lagi, itu lebih jelas lagi. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadza adabun nabawiyyun 'adzim. Ini akhlak nabawi yang diajarkan. Haitsu 'adda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iltifat ar-rajul 'inda kalamihi yaminan wa shimalan qa'imun maqam ida' as-sir. Adab nabawi yang sangat tinggi, di mana Nabi menjadikan menengoknya seseorang ke kanan dan ke kiri dalam memberitakan, itu menunjukkan kalau itu amanah. Jagalah. Wahifu. Peliharalah. Wa'adami naqli. Dan jangan dinukil pada orang lain. Ikhwan ibn na'azakumullah. Ifsya'us sirri. Da'in littaqwidi bunyan al-ukhuwah. Menyebarkan rahasia saudaranya, membongkar amanah yang disuruh untuk dijaga, akan meruntuhkan bangunan ukhuwah. Dia percaya kepadamu, dia curhat kepadamu, dia sampaikan perkara yang sangat khusus kepadanya, tiba-tiba dia sampaikan pada saudaranya dengan pikiran, saudara saya gak mungkin menyampaikan pada orang lain. Saudaranya menyampaikan pada orang ketiga. Dia berpikir temannya pun gak akan menyampaikan pada orang lain. Yang ketiga menyampaikan pada yang keempat. Dengan berpikir yang keempat gak akan menyampaikannya pada orang lain. Dan terus begitu. Itu namanya rahasia umum. Walaupun tidak disampaikan di majlis, tetapi satu orang ke orang lain sudah tahu semuanya. Fahadha barakallahu fikum. Orang yang tidak memiliki amanah. Disebutkan oleh seorang penyair, "Idza ma katamtu sirra amman awadduhu." Kalau aku tidak sembunyikan rahasia orang yang aku cintai, "tawahama anna al-wudda ghairu haqiqi," maka akan terpahami bahwa kecintaanku bukan hakiki. Saya ulangi. Kalau aku tidak sembunyikan rahasia orang yang aku cintai, maka terkesan bahwa kecintaan itu bukan hakiki. Walam ughfi anhu sirra min dinnatin bihi, walakinnani akhsha sadiqa sadiqi. Bukanlah aku menyembunyikan rahasia tadi kepada temanku yang lain karena aku tidak percaya pada dia, bukan. Tetapi aku khawatir temannya temanku. Paham yang dimaksud? Aku percaya sama temanku. Tapi aku khawatir. Bukan temanku. Yang aku khawatirkan temannya temanku. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sehingga pada teman dekat yang lain, dia gak sampaikan. Kenapa? Kok gak mau nyampaikan pada saya? Tidak. Ini amanah. Aku kan teman dekatmu. Iya, aku bukan tidak percaya kepadamu. Tapi aku khawatir temannya temanmu. Apa maknanya? Khawatir kamu ini menceritakan kepada orang yang kamu percaya, ternyata tidak amanah. Sehingga aku khawatir sadiqa sadiqi. Aku khawatir temannya temanku nanti. Ikhwan ibnina a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga dikatakan idzil mar'u lam yahfaz sarirata nafsihi wa kana sirril li sirril akhi ghayra katumi fa bu'dan min di akhin mawaddatan wa laysa ala ghuddin lahu bimuqimi. Kalau aku tidak menjaga rahasia diriku dan terhadap rahasia saudaraku juga aku tidak bisa menutupi, maka jauh yang namanya wud, rasa saling mencintai, rasa saling kasih sayang, mindi akhin terhadap saudara, tidak akan langgeng. Persaudaraan dan kecintaan gak akan langgeng kalau kita tidak bisa saling menutupi rahasia. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bongkar-bongkaran aib itu kebodohan. Lebih-lebih lagi kalau dia ceritakan aib saudaranya di medsos, di status. Apalagi dia tunjukkan di tempat yang bisa dibaca oleh manusia di seluruh dunia. Saya katakan bukan hanya bodoh, tapi dungu. Apakah dia ingin bersaudara atau ingin berpecah? Apakah dia ingin menyatukan atau memecah belah? Silakan jawab masing-masing. Kalau dia ingin menyatukan kaum muslimin, menyatukan ahlus sunnah salafiyin, maka hendaklah saling menutupi aib saudaranya dan menjaga kerahasiaan saudaranya. Kalau tidak demikian, maka niscaya akan terpecah belah kaum muslimin, akan terpecah belah ahlus sunnah. Wa mata kana ar-rajul ma'rufan bikatmis sirri. Kalau seseorang dikenal pandai menjaga rahasia, urifa bainan nasi bil waqar, orang itu akan terlihat di kalangan manusia sebagai orang yang tawadhu'. Mengapa? Karena orang yang tawadhu', orang yang waqar, orang yang memiliki razanah, sikap yang bijak, adalah orang yang tidak melakukan fudul al-kalam. Fudul al-kalam adalah kalimat yang tidak perlu diucapkan. Kalimat yang gak ada untungnya disampaikan. Kalimat yang laghun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam Rasail Islah atau kitab Tahdhibul Akhlaq. Disebutkan di sana kalimatnya, siapa yang bisa menjaga rahasia saudaranya, maka akan dikenal sebagai orang yang bijak, orang yang tawadhu, orang yang masya Allah razana, cerdas. Lianna ikhraja sirri min fudulil kalam, karena membuka rahasia saudaranya, membuka aib saudaranya adalah fudulil kalam. Ucapan fudul, ucapan yang enggak berguna. Wa min husnil islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan ucapan yang tidak perlu. Tahu enggak? Dia itu ternyata begini, begini, begini. Apa yang dihasilkan? Dihasilkan hanya kalimat atau satu huruf O. Selesai. O. Iya kan? Apa hasilnya? Tidak lebih kecuali kalimat oh. Selebihnya adalah kejelekan. Keuntungannya hanya kalimat oh, sedangkan kerugiannya sangat banyak. Memecah belah persaudaraan, menghancurkan saling cinta kasih, mengurangi persahabatan, dan sekian banyak kejelekan-kejelekan lainnya. Qala wa laysa biwaqurin man takallama bil fudul, tidaklah dikatakan orang yang tawadhu, orang yang bijak, orang yang cerdas kalau dia berbicara dengan fudul al kalam. Ketika ada seseorang yang menyatakan kamu mau tahu? Ternyata begini-begini. Saya tidak mau. Loh kenapa? Kalau saya tahu kenapa? Apa untungnya bagi saya? Apa untungnya bagi kamu? Apa untungnya bagi dia? Ya enggak sih, barangkali kamu mau tahu enggak. Ya, saya tidak mau tahu. Ikhwan ibn na'azakumullah. Mengapa? Karena ketika kamu tahu, kamu terbebani amanah. Aduh, gelisah. Tidak ngomong rasanya kayak beban di dada ini. Ngomong, kamu ikut bersama dia dalam kesalahan yang sama. Ikut bersama orang yang pertama tadi, melakukan kesalahan yang sama. Barakallahu fikum. Kalian tahu apa hukumnya ghibah? Kata Syekh Ibn Utsaimin, dosa besar. Tayyib, apakah itu bukan ghibah? Kalau itu berkait dengan aib. Apakah bukan amanah? Kalau itu berkait dengan rahasia. Kedua-duanya harus dijaga. Ikhwan ibn na'azakumullah. Kecuali yang dikecualikan oleh para ulama. Kecuali yang dikecualikan oleh para ulama, yaitu sittah. Tidak dikatakan ghibah pada sittah, pada enam perkara. Di antaranya, barakallahu fikum, kalau kita mustafti meminta fatwa kepada ulama, terjadi pada istriku, pada anakku, dan seterusnya, sesuatu yang mungkin tidak pantas diceritakan, terpaksa harus diceritakan karena ingin fatwa. Itu satu. Kemudian, raddul madzalim, untuk mengembalikan madlamah, artinya lapor ke pihak berwenang. Masa saya didolimi, kemudian tidak boleh melapor. Ketika melapor, ghibah, kamu menceritakan kejelekan saudaramu. Loh ini lapor pak, saya didolimi. Jadi terpaksa harus disampaikan pada polisi. Kejadiannya begini, dia berbuat begini-begini, saya dirugikan ini. Itu bukan ghibah. Yang ketiga, menasehati atau meminta bantuan untuk menasehati. Berarti bukan ke seluruh manusia. Sampaikan kepada orang yang bisa menasehati. Tolong Ustaz, si Fulan itu masih begini-begini. Tolong nasihati beliau. Tapi jaga. Jangan sampai tahu kalau itu dari saya. Ya. Maka seorang Ustaz yang bijak akan menasehati dengan umum. Sehingga tercapai nasihat tadi dan tidak mengatakan kata si Fulan kamu begini. Tidak. Ini barakallahu fikum yang berikutnya. Yang berikutnya adalah yang dikecualikan dari ghibah adalah kalau menentukan ciri-ciri untuk mengenali. Itu yang anu, yang kalau ngomong agak gagap, maaf ya. Oh iya saya tahu. Ya. Atau dengan kata a'raj atau dengan kata a'ma dan seterusnya. Yang kelima, muhadzir. Mentahdzir. Karena kekurangannya, kejelekannya berbahaya bagi kaum muslimin. Maka terpaksa kita harus menyatakan hati-hati dari si fulan. Bahwa dia mubtadi umbal. Ahlul hawa, sahibul hawa, dia syi'i rafidhi, dia sufi khabith, atau dia hizbi, dan seterusnya. Yang keenam, mujahir bifiskin. Kalau kefasikannya terang-terangan di hadapan umum, maka kita cerita enggak cerita, memang semua orang tahu. Barakallahu fikum. Adapun selebihnya dari enam ini, enggak boleh kita menceritakan kejelekan orang lain. Apalagi orang itu sudah berupaya ingin memperbaiki dirinya dan berkata kepadamu, saya ini masih begini, gimana Ustaz, tolong nasihati saya, tolong. Saya akan berupaya terus dan seterusnya. Ternyata yang disampaikan berita ini tidak bijak, tidak amanah. Oh, begitu kamu. ceritakan. Ternyata si Fulan, ternyata si Alan, ternyata dia begini. Ternyata. Astagfirullah. Hadza laysa biwaqur. Laysa birazin. Tidak cerdas, tidak berakal. Dan sama sekali tidak menginginkan adanya ukhuwah di antara kaum muslimin. Dan bahkan tidak menginginkan adanya perbaikan. Karena dengan seperti itu bukan jadi baik. Kadang-kadang mereka akan berkata, atau orang tadi akan berkata, sudahlah percuma, semua orang sudah tahu, saya memang jelek, mau apa? Malah tambah jauh. Ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hifdzus sir adalah perangkat untuk merajut ukhuwah dengan dua makna tadi, menjaga aib saudaranya dan menjaga rahasia yang disampaikan oleh saudaranya. Maka sebaliknya, menyebarkan aib saudaranya atau menebarkan rahasia yang disampaikan kepadanya laisa minal hikmah, dan termasuk merusak ukhuwah dan merusak persaudaraan. Yang berikutnya adalah al-wafa bil ahdi. Di antara yang merajut ukhuwah adalah al-wafa, menepati janji. Al-muhafadha ala uhudil ikhwan, menjaga janji-janji kepada saudaranya, kepada sahabatnya. Bai'an wa dainan aw syartan dan lain-lainnya. Apakah dalam bentuk janji pada jual beli, atau janji pada hutang piutang, atau janji dalam syarat-syarat tertentu. Wa huwa sidqul lisan wal fi'li ma'an. Yang namanya menepati janji adalah sama apa yang di lidah dan apa yang diperbuat. Perbuatannya dan ucapannya sama, tidak berbeda. Ya, saya akan lakukan. Ternyata pada perkara amalan tersebut dia tidak kerjakan. Fahada laysa biwafail ahad. Allah berfirman, awfu bil ahdi. Innal ahda kana mas'ula. Tepatilah janji-janji. Karena sesungguhnya janji-janji itu akan dipertanggungjawabkan. Mas'ulan, akan ditanya nanti yaumul qiyamah. Dan sifat-sifat seorang mukmin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satunya wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu. Mereka menepati janji-janji mereka ketika berjanji. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya dan rasulnya Ismail alaihi salam. Wa dzkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ingatlah atau sebutlah dalam kitab Ismail, sesungguhnya dia adalah seorang yang shadiqal wa'di, yang jujur dalam janji. Dan beliau adalah rasulan nabiyya, jujur dalam janjinya, jujur dalam kata-katanya. Itu adalah perkara yang mendukung misi para anbiya, yaitu dakwah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pertama mengatakan, inni rasulullahi ilaikum, aku adalah Rasulullah yang diutus pada kalian. Kemudian berkata, qulu la ilaha illallah, dan seterusnya. Di awal pertama, mereka semua yang mengatakan percaya ataupun yang menyatakan tidak percaya, hatinya berkata, tidak mungkin 40 tahun jujur, tidak pernah berdusta, tiba-tiba setelah 40 tahun berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Lihat ikhwan fillah a'azakumullah. Artinya barakallahu fikum, diterimanya dakwah Rasulullah SAW karena mereka mengenali kejujurannya selama 40 tahun. Dalam berbicara jujur, dalam berjanji, ditepati. Kalau mengucapkan satu kalimat benar-benar dilakukan oleh perbuatannya. Sesuai apa yang diucapkan dan apa yang diamalkan. Sehingga Abu Jahal Amr bin Hisham, ketika ditanya oleh ponaannya, ya khal, wahai pamanku, sesungguhnya apakah engkau menuduh dia berdusta atau dia mengaku-ngaku dengan dusta sebelum ini? Kata Abu Jahal, tidak. Kami enggak pernah menuduh dia berdusta selama ini. Kalau dia tidak pernah berdusta kepada manusia selama sekian puluh tahun, apakah tiba-tiba dia berani berdusta atas nama Allah? Tidak mungkin. Itu kata Abu Jahal. Padahal kafir. Sampai matinya masih kafir. Apa mungkin dia jujur sekian puluh tahun pada manusia, tiba-tiba berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala atas nama Allah? Tidak mungkin. Kata ponakannya, ya khal, kalau begitu kenapa engkau enggak masuk Islam? Ya bna akhi, wahai anak saudaraku, kabilah kami dengan kabilah dia selalu bersaing. Mereka memberi makan, kami memberi makan. Mereka memberi minum hujjaj, kami memberi minum hujjaj. Mereka memberikan perlindungan, kami memberikan perlindungan. Sampai ketika kita seperti dua kuda pacu yang hampir sampai di garis finish, tiba-tiba mereka menyatakan di kabilah kami ada Nabi. Apakah kami bisa menyainginya? Bagaimana kami bisa mengalahkannya? Astagfirullah, ternyata persaingan. Persaingan kehormatan. Persaingan kehebatan. Persaingan antar suku. Sudah hampir di garis finish, tiba-tiba mereka berkata, di suku kami ada Nabi. Bagaimana kita bisa mengalahkannya? Tidak. Kita harus tentang. Ikhwanabini na'azakumullah, asyahid. Yang menjadi syahid, menjadi bukti adalah bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang sadiqal wa'di. Wa kana rasulan nabiyya. Nabi Ismail kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Rasulullah SAW al-amin, terpercaya. Ma jarrabnahu kadiba, enggak pernah terbukti sekalipun berdusta. Masya Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kedustaan, ingkar janji merupakan sifat dari sifat-sifat munafiqin. Arba'un. Man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Empat perkara. Kalau empat perkara ini ada pada seseorang, maka dia adalah munafik murni. Wa man kanat fihi khuslatun minhunna. Kanat fihi khuslatun minan nifaq. Hatta yada'aha. Siapa yang ada padanya satu bagian, maka berarti dia memiliki satu bagian dari kemunafikan. Satu sifat dari sifat kemunafikan. Hatta yada'aha, hingga meninggalkannya. Yang pertama, idha hadatha kadaba, kalau berbicara dusta. Yang kedua, idha ahada ghadara, kalau berjanji diingkari. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau menjanjikan sesuatu mesti diselisihi. Wa idza khasama fajara. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau diberi titipan dia berkhianat, kalau berjanji dia menyelisihi. Ini empat sifat dari sifat munafik. Kalau berbicara dusta, kalau diberi amanat khianat, kalau berjanji tidak ditepati, dan kalau bertikai kebablasan. Idza khasama fajara, kalau bertikai fajar, fujur. Makna fujur adalah keluar dari kebenaran, keluar dari hak, keluar dari hujjah atau keluar dari bimbingan Quran was sunnah. Ikhwan ibn a'azakullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alamatul munafiq thalath dalam lafaz lain. Ciri-ciri munafik tiga. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Kalau berbicara dusta, kalau berjanji diselisihi, dan kalau diberi amanat khianat. Termasuk amanah untuk menjaga rahasia. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka dengan tiga sifat munafik ini akan hancur persaudaraan. Akan rusak ukhuwah. Akan terpecah belah kaum muslimin. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata sebagian para hukama, orang-orang yang bijak, wa'dul karimi naqdun, wa'dul la'imi taswifun. Janjinya orang yang karim itu kontan, akan ditepati saat itu juga. Sedangkan wa'dul la'im, janjinya orang yang tidak tahu terima kasih, lawannya karim adalah la'im. Adapun wa'dul la'im taswif. Taswif adalah saufa, nanti, nanti, nanti, nanti. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang menjaga amanah dan berjanji kemudian ditepati, berbicara jujur, perbuatannya sesuai dengan apa yang diucapkannya, maka inilah yang akan bisa menyatukan hati-hati kaum muslimin. Yang bisa menyatukan hati-hati kaum muslimin. Tetapi sebaliknya, orang yang kalau berkata dusta, ketika berjanji tidak ditepati, ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya, maka inilah yang menyebabkan terpecahnya persaudaraan atau runtuhnya persaudaraan. Ada kisah yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallam menyebutkan tentang seseorang dari kalangan Bani Israel meminta kepada saudaranya untuk meminjamkan uang 1,000 dinar. Tidak kecil 1,000 dinar. Besar. Uang emas. Faqala i'tini bisyuhada. Kata saudaranya, datangkan saksi-saksi. Orang tadi berkata, kafa billahi syahida. Cukup Allah sebagai saksinya. Qala fa'tini bil kafil. Kalau begitu, berikan kepadaku penjamin. Orang yang bisa menjamin kalau engkau tidak bisa bayar. Orang tadi menjawab lagi, kafa billahi kafila. Cukup Allah sebagai penjaminnya. Orang tadi karena mukmin, karena beriman kepada Allah, maka dia berkata, sadaqta. Engkau benar. Allah menyaksikan dan Allah akan menjamin. Cukup Allah sebagai saksi, cukup Allah sebagai penjaminnya. Fadafa'aha ilaihi ila ajalin musamma. Maka diberikanlah pinjaman 1,000 dinar sampai pada batas waktu yang disebut, yang sudah ditentukan. Tanggal sekian, bulan sekian. Fakharaja fil bahr. Maka keluarlah dia atau kembalilah ke tempatnya di seberang lautan. Faqadha hajatahu thumma iltamasa markaban. Maka beliau datanglah waktunya, waktu pembayaran. Dia keluar ke pinggir pantai, ingin mencari kendaraan, mencari perahu untuk nyebrang membawa 1,000 dinar. Karena waktunya saat itu, menepati janji. Tetapi tidak mendapatkan kendaraan. tidak mendapatkan perahu atau kapal, maka dia gelisah. Aku tidak boleh menyelisihi janji. Janjinya hari ini, sedangkan hari ini enggak ada kendaraan yang bisa membawaku untuk menyeberangi lautan. Fa akhadha khashabatan. Dia ambil kayu dan dia lubangi dalamnya. Dan kemudian dia masukkan 1000 dinar. Kemudian diberi surat kepada saudaraku fulan bahwa aku ingin menepati janjiku untuk membayarnya hari ini sesuai dengan janji. Tetapi aku tidak mendapatkan kendaraan. Maka aku berikan atau aku masukkan pembayaranku di kayu ini. Dan aku berdoa kepada Allah semoga disampaikan kepadamu. Kemudian dilak, ditutup dengan lak. Thumma atabihal bahar. Kemudian dilemparkan ke lautan. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Allahumma innaka ta'lam anni tasallaftu fulanan 1000 dinar. Ya Allah, engkau tahu sesungguhnya aku sudah meminjam dari sahabatku itu 1000 dinar. Dan dia meminta kepadaku penjamin. Aku katakan engkau ya Allah sebagai penjaminnya. Dan dia meminta saksi. Aku katakan engkau ya Allah sebagai saksinya. Ternyata aku tidak bisa menyampaikannya pada waktu yang sudah ditentukan. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar disampaikan uang ini kepada si fulan. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ucapan doanya, perhatikan baik-baik. Ya Allah, aku sudah membawa namamu. Sudah menyebut engkau sebagai saksi. Sudah menyebut engkau sebagai penjamin. Sedangkan dia ridha. Orang tadi ridha. Artinya orang itu orang yang mukmin sadiq. Masya Allah. Ya Allah, kata orang tadi. Inni jahadtu an ajid markaban. Aku sudah berusaha untuk mencari kendaraan. Mencari perahu, tapi aku tidak dapati. Aku berusaha ingin menepati janji, tapi aku tidak mampu. Farama fil bahr, maka dilemparkan dengan menyatakan, ya Allah, mudah-mudahan disampaikan kepada dia. Thumman sarafa, wa huwa fi dhalika yaltamisu markaban. Apakah orang itu merasa cukup dengan itu? Tidak. Itu hanya sekedar penunaian janji, aku sudah berusaha. Tetapi hatinya masih merasa kalau itu sangat sulit untuk sampai. Taib, karena hanya itu yang bisa dia lakukan. Sehingga besok-besoknya dia terus mencari kendaraan, mencari perahu, kapal yang akan menyeberang. Dengan membawa 1000 dinar yang lain. Bukan yang tadi dilempar. Setelah dia dapatkan kendaraan dan dia menyeberangi lautan menemui saudaranya. Ternyata saudaranya sudah mendapatkan titipan tadi. Allah sudah mengembalikan uangmu kepadaku di waktu yang sudah kita tentukan. Persis. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak kagum pada salah satunya. Tapi kita kagum dengan kedua-duanya. Mengapa? Karena tadi, kayu tadi yang dia temukan, bisa saja dia sembunyikan. Dan dia berkata, belum, saya belum dapat. Dan dia akan bisa mendapatkan 1000 dinar yang lain. Dia mendapatkan 2000 dinar. Tetapi tidak dilakukan. Dia jujur berkata, sungguh aku telah mendapatkan uangmu dan surat darimu. Ikhwanabidina a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bisa diduga kalau dua sahabat tadi akan semakin erat hubungannya, akan semakin erat kecintaannya, akan semakin akrab, sahih? Karena yang satu melihat saudaranya masya Allah sampai dia berupaya agar tepat pada waktunya dia bayar. menepati janji. Demikian pula yang membayar tadi sudah membawa 1000 dinar yang lain untuk ditunaikan kepadanya. Ternyata orang tadi jujur berkata, aku sudah mendapatkan kayu yang kamu lemparkan, yang hampir mau dibakar sebagai kayu bakar. Ketika dipecah, ada uangnya 1000 dinar dengan surat. Oh, ini dari saudaraku. Jujur dan menepati janji. Yang ini menepati janji, yang ini jujur. Aku sudah menerima dari kamu. Allah sudah kirimkan kepadaku. Ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jelas akan semakin akrab, jelas akan semakin erat persaudaraan, jelas al-arwah akan semakin kokoh menyatu. Tapi kalau sebaliknya, hadis wala haraj. Kalau tidak demikian, kamu dikhianati, kamu dibohongi, kamu disampaikan kepadanya janji-janji, ternyata mawa'idu urqub. Mawa'idu urqub adalah janji-janjinya si urqub yang nanti kalau saja sudah berbuah. Setelah berbuah pohon kurma, nanti kalau sudah dijual. Setelah dijual, nanti kalau saya sudah menanam lagi. Setelah ditanam, nanti kalau berbuah. Itu mawa'idu urqub. Hanya taswif, taswif, taswif. Nanti, nanti, nanti. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mulailah dari diri-diri kita kalau kita bicara persatuan, persatuan, persatuan, bersaudara, bersaudara, bersaudara. Kalau kita berbicara merekat ukhuwah, maka mulailah dari kita. Jujurlah dalam berbicara, tepatilah janji, berupayalah untuk menjaga rahasia saudaranya, berusahalah untuk menutup aib saudaranya, berusahalah untuk tidak menggibahi saudaranya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kalau itu tidak dilakukan, maka mulutmu yang menyatakan persatuan, persaudaraan, kadzab. Hanya kedustaan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Masih ada beberapa perangkat yang merajut ukhuwah, yang bisa merekat ukhuwah. Mudah-mudahan ada kesempatan berikutnya untuk kita bisa sampaikan perangkat-perangkat berikutnya bi'idnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.